Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, bisa mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan hal-hal yang sangat positif sekali dan bernilai ibadah insyaAllah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya dengan duduk di majlis ini yang memiliki banyak kemuliaan, keutamaan bagi diri, pribadi, lingkungan dan semuanya. Mudah-mudahan ibadah kita, amal saleh kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan membuahkan hasil dari kehidupan kita, keseharian kita, diri kita, keluarga kita dan untuk semua masyarakat. Bapak dan ibu sekalian, saya dikasih topik pembahasan materi tentang indahnya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan kupas pembahasan ini dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan akan keindahan sebuah kecintaan kepada Allah. Rasulullah sallallahu bersabda dalam hadis Bukhari, ثلاثٌ من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Ada tiga, jika seseorang memiliki tiga perkara itu tadi pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman pada dirinya. Yang pertama adalah أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. Dia tidak mencintai seseorang melainkan kecintaan dia terhadapnya itu karena Allah. وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci sekali untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lain sebagainya. Patut untuk kita renungkan bersama akan hakikat dari sebuah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki tiga perkara, dia akan mendapati manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manisnya iman itu? Bagaimana seseorang merasakan bahwa keimanan yang ada pada dirinya itu berasa manis? Ini sebuah perumpamaan, sesuatu yang bersifat abstrak digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan itu bersifat real di hadapan kita. Dalam sastra Arab ini namanya isti'arah, pinjam kata istilahnya. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sesuatu yang abstrak iman dicontohkan seakan-akan itu makanan yang manis. Sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis, beliau mengatakan bahwa ibarat orang yang sakit dengan orang yang sehat. Orang yang sakit kita kasih madu, walaupun madunya ini kualitas nomor satu, kuat madu yang paling mahal pun, kata orang, madu Yaman yang seharga 2 juta per kilo, kasih orang sakit tetap pahit pak dirasa mulutnya. Tapi madu bagi orang yang sehat, madu murah pun manis di mulutnya dia. Ini sebuah contoh kata beliau, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi ini belum memberikan gambaran yang jelas buat kita semuanya. Al-Imam Nawawi mengartikan manisnya keimanan, indahnya iman pada diri seseorang itu adalah lazzatul ibadah. Dia merasa nikmat melakukan sebuah ibadah. Dia melakukan ibadah ini dengan penuh kenikmatan. Enjoy dia melakukannya. Kemudian yang kedua, tahammulul masaq. Dia akan mengemban semua kesulitan-kesulitan yang ada ketika dia melakukan ibadah itu. Artinya kesulitan-kesulitan yang ada ketika dia melakukan sebuah ibadah itu terasa ringan pada dirinya. Enggak ada lagi kesulitan karena dia merasakan nyaman. Yang ketiga, manisnya iman ditambahkan oleh seorang ulama hadis yang bernama Al-Imam As-Sandi. Beliau mengatakan insyirahul fadr. Orang yang manis, merasa manis dalam keimanan itu adalah orang yang mempunyai sifat lapang dada. Tiga ini kita lihat contohnya Pak, dalam realita di masyarakat. Contoh konkret di masyarakat kita untuk menggambarkan ini semuanya. Sebelum puasa, kita lihat di media-media itu ramai pemberitaan tentang nyari tiket mudik. Kan gitu, ramai cari tiket mudik di stasiun-stasiun, bahkan di mana-mana. Yang lucu, bahkan mereka berani bermalam di stasiun sampai 2 hari. Yang kita bayangin di pikiran kita, dia ini bermalam di stasiun Pak 2 hari, sehari, dengan modal baju yang hanya dia pakai, tidur di tanah. MCK susah, tapi dia menikmati kondisi itu, tidak merasa berat. Satu sisi disuruh menunggu 60 detik saja gak kuat Pak di lampu merah. Coba lihat lampu merah 45 detik. Kuat orang menunggu Pak 45 detik? Itu kendaraan bermotor dan mobil gak kuat Pak. Nama bos Pak. Suruh ngantri gak kuat. Robos. Kenapa? Ini 2 hari kuat, ini semenit gak kuat. Contoh lain, sebelum kita cari permasalahannya. Contoh lain, pada waktu pelaksanaan ibadah haji, ketika mereka selesai dari wukuf di Arafah, mereka meninggalkan Arafah ba'dal maghrib menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah mereka bermalam di situ. Dan yang haji ini Pak, orang-orang kaya, punya duit. Mereka di Muzdalifah bermalam di situ, ada tempat? Enggak ada tempat Pak. Tidur geletakan di pinggir jalan. Tanya orang yang pernah haji. Tidur geletakan di pinggir-pinggir jalan di Muzdalifah itu Pak. Perut mulut ditahan Pak, karena gak ada kamar mandi. Menunggu sampai azan subuh baru dia meninggalkan Muzdalifah pergi ke Mina. Di sisi lain, mereka ini ketika di luar pelaksanaan ibadah haji, kalau mau bermalam nyari hotelnya milih-milih Pak. Ah jangan, hotel ini jorok, ah ini enggak, masuk hotel Pak, lihat dulu kamarnya, boleh enggak? Tapi ketika mereka haji, dikorbankan, dan mereka tidak merasa berat, enggak akan milih-milih. bukan karena kondisi terpaksa, ada masalah lain. Kalau kondisi terpaksa terbebani dia, tidak mungkin kuota haji akan melonjak terus tiap tahun. Yang di stasiun tadi, ada tiga permasalahan yang ada di benak mereka. Kalau saya melihat, yang pertama, keinginan yang besar untuk dapat tiket. Yang kedua, ketakutan yang luar biasa kalau enggak dapat tiket. Yang ketiga, harapan yang tinggi untuk lebaran di kampung. Sehingga keyakinan yang ada pada diri mereka, tiga poin ini menjadikan apa yang dia lakukan itu nikmat, Pak. Dan kesulitan-kesulitan yang sebetulnya cukup banyak di situ, numpang lewat aja itu kesulitan. Inilah pilar-pilar keinginan, kecintaan yang luar biasa untuk mendapatkan ini, kecintaan yang tinggi untuk pulang kampung, sehingga dia merasa apa yang dia perbuat ini nikmat. Dan kesulitan yang terjadi di situ hilang. Lapang dada atau kondisi apapun yang menimpa dirinya. Giliran poin ini tidak ada, lampu merah, Pak. Hilang. Enggak ada semuanya. Bukan lampu merah, apa aja. Budaya ngantri di sini enggak ada di Indonesia. Kalau enggak ada satpam yang ngetokin di situ enggak bakal ngantri mereka, Pak. Apa aja. Mau di kantor, di bank, tempat bapak. Enggak ada yang ngantri kalau enggak ada satpam di sini. Gak ada dorongan, kecintaan yang luar biasa terhadap apa yang dia lakukan. Gak? Rasulullah menyebutkan tiga perkara ini jika ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya sebuah keimanan pada dirinya. Indah, apa yang dia lakukan itu enjoy pada dirinya. Kesulitan-kesulitan yang sebetulnya ada jadi ringan semuanya. Lapang dada untuk menerima kondisi apapun yang terjadi pada dirinya. Yaitu sebuah kecintaan, cinta. Cinta terhadap individu, perorangan, ataupun cinta dengan sebuah perbuatan. Cinta dengan syakh seseorang, zat, adalah cinta kepada zat Allah. Cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, karena mereka itu orang-orang yang beriman. Kecintaan terhadap perbuatan, cinta terhadap perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan kita kepada rahmat Allah, karunia Allah. Kita membenci dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan kita ini dimurkai oleh Allah. Ini elemen-elemen dari sebuah kecintaan. Kita lihat contoh konkret. Ketika terjadi gonjang-ganjing di kota Makkah yang luar biasa, nyaris 99% penduduk Makkah gak ada yang percaya bahwa Muhammad itu telah pergi ke kota Palestina dalam jangka waktu cuma semalam saja. Sedangkan kita naik kuda saja itu bisa 3 bulan, 4 bulan ke Palestina. Muhammad mengaku dirinya hanya semalam dia pergi ke Palestina. Ditambah lagi katanya dia naik ke langit bertemu sama Allah. Muhammad gila. Gak ada yang percaya. Sama sekali. Ketika datang seorang sosok Abu Bakar As-Siddiq yang nama aslinya Abdullah ibnu Abi Muhammad datang. Mereka tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, percaya enggak kamu kalau Muhammad ini cerita bahwa dia telah pergi ke Palestina dalam satu malam? Abu Bakar tanya dengan kata yang singkat, siapa yang ngomong? Muhammad. Jika dia yang ngomong, saya pasti percaya. Lima. Jika jika Muhammad yang ngomong, saya pasti percaya. Kecintaan yang cukup tinggi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia siap melapang dada terhadap kondisi apapun yang menerima. Kesulitan-kesulitan yang akan dia hadapi dianggap ringan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika datang siang bolong azan zuhur menuju ke rumah Abu Bakar, kebetulan istri beliau yaitu Aisyah lagi pulang ke rumah bapaknya yaitu Abu Bakar sendiri. Aisyah melihat dari rumah kejauhan Rasulullah SAW datang menghampiri rumahnya. Aisyah mengatakan, "Fawallahi la yakhruju Rasulullah SAW fi hadhihi sa'at illa lidarurah." Demi Allah, Rasulullah tidak mungkin keluar di jam-jam sekian melainkan ada sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Rasulullah pun masuk ke rumah Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, siapa yang ada di rumah ini, wahai Abu Bakar? Tidak ada siapa-siapa ya Rasulullah, kecuali istri engkau. Suruh pulang. Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, Allah memerintahkan saya untuk hijrah ke kota Madinah. Apa jawaban seorang konglomerat yang mempunyai usaha-usaha yang cukup besar di kota Madinah? Tempat dia tinggal dibesarkan, bisnis, usaha, dagang, semua ada di kota Madinah punya dia. Abu Bakar Siddiq. Nama besar ada di Madinah. Nama ada di Makkah. Nama besar dia, usaha ada di Makkah semuanya. Terus diajak oleh Rasulullah SAW atau diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa dia disuruh pergi dari kota Makkah menuju ke Madinah. Spontan Pak Abu Bakar menjawab, "As-suhbata ya Rasulullah, saya temani ya Rasulullah." Ya Abu Bakar, ini hijrah, saya temani ya Rasulullah. Kapan engkau mau berangkat, saya siap menemani anda. Tahammulul masyak, kesulitan-kesulitan jadi indah di mata Abu Bakar karena kecintaan dia yang cukup tinggi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikorbankan semuanya. Umar ibn al-Khattab ketika mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada orang tua saya, anak saya, istri saya, dari semua manusia engkau yang lebih saya cintai. Illa min nafsi, kecuali dari diriku ya Rasulullah, diriku yang lebih saya utamakan. Ya ego pak, ini egonya. Apa jawaban Rasulullah? Tidak wahai Abu Umar, ini bukan iman namanya. Hatta min nafsik, walaupun terhadap dirimu sendiri saya harus lebih kamu cintai. Diralat omongannya sama Umar dengan mengatakan, engkau lebih saya cintai walaupun terhadap diriku sendiri wahai Rasulullah SAW. Al-ana ya Umar, ini namanya cinta Umar. Pengorbanan yang luar biasa. Utsman ibn Affan ketika masa kekeringan pasca yang hebat di kota Makkah yang dialami oleh seluruh penduduk Makkah baik muslim maupun orang suku Quraisynya yang kafir, mereka semua mengalami kekeringan. Para pedagang-pedagang kebutuhan pokok tidak mendapatkan suplai makanan dari kota Syam maupun dari Yaman. Kosong bahan pokok. Subhanallah, Umar Utsman datang dengan membawa 1000 onta penuh dengan bahan pokok, Pak. Itu para tengkulak-tengkulak ngumpul di depan rumah Utsman dengan mengatakan, "Ya Utsman, saya kasih kamu margin per item 1 dinar, 1 dirham." Apa jawaban Umar? Apa jawaban Utsman? Utsman mengatakan, "Enggak mau." Sederhana, enggak mau. "Saya kasih 2 dirham per item wahai Utsman." Utsman jawab, "Enggak." mereka pun rapat lagi di luar. Setelah mereka rapat kembali menemui Utsman dengan mengatakan, "Ya Utsman, kami akan memberikan keuntungan yang paling tinggi di negara Arab. Tidak ada keuntungan yang lebih dari ini di negara Arab. 3 dirham dari setiap itemnya." Jawaban Utsman, "Tidak mau. Emang ada di negara Arab ini yang memberikan keuntungan kepada kamu lebih dari 3 dirham? Utsman menjawab, "Ada." "Berapa?" "10 dirham. Bahkan kalau saya minta, saya dikasih 700 dirham keuntungan." "Siapa?" "Allah." "Demi Allah, 1000 ekor onta beserta isinya, sembako semuanya, saya infakkan di jalan Allah, saya dapat untung 10 dirham dari Allah." Subhanallah. Kecintaan lebih dia tonjolkan daripada ego pribadi. Ketika kumandang jihad dikomandangkan oleh Rasulullah SAW, seluruh penduduk Makkah, umat Islam pada waktu itu berbondong-bondong mengikuti jihad seruan Rasulullah SAW. Ada 3 orang yang tidak mau ikut. Dia hanya mau duduk di rumah saja. Apa yang terjadi, Pak? Wasalasatul ladina khulifu, 3 orang yang tidak mau ikut jihad, jangan diajak ngomong, kamu boikot dia. Ini firman Allah turun dari langit. Di dalam Al-Quran diabadikan. Bininya Pak kabur dari rumahnya untuk memenuhi perintah Allah. Semua keluarga dia menghindar dari dia untuk memenuhi perintah Allah daripada memenuhi perintah suami. Dia seakan-akan hidup di kota Madinah sendirian selama 60 hari. Tidak ada yang diajak bicara dan tidak ada yang mau ngajak bicara dia. Dia menemui Rasulullah SAW, Rasulullah pun diam dicuekin sama Rasulullah SAW. Karena dia lebih mementingkan ego pribadi daripada perintah Allah dan Rasulnya. Setelah turun firman Allah menjelaskan taubat 3 orang yang begitu besar, seluruh penduduk Makkah mengucapkan selamat, taubatmu diterima sama Allah. Banyak cerita-cerita kehidupan para sahabat yang menunjukkan kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya menjadikan mereka melakukan ibadah itu dengan penuh nikmat. Kesulitan-kesulitan itu jadi ringan. Mereka menerima apa adanya yang terjadi pada diri mereka. Seorang miliarder di zaman sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, yang sampai para ahli sejarah itu memberikan kelesetan kalau Abdurrahman bin Auf itu buka batu, batunya ada dinarnya. Artinya semua bisnis dijalani oleh Abdurrahman bin Auf mesti sukses. Al-Imam Zahabi menceritakan sebuah riwayat bahwa kaki Abdurrahman bin Auf yang sebelah kiri itu nanti sama Allah di akhirat akan dicelupkan ke dalam neraka. Di siang hari dia menjual tanahnya dia di kota Madinah seharga 6.000 dinar, Pak. 6.000 dinar. Sekarang 1 dinarnya 1.800.000 kalau enggak salah. 6.000 dinar dibeli oleh Utsman bin Affan. Setelah transaksi selesai, dia pulang ke rumah bibinya, Maimunah. Kebetulan di istri Rasulullah mengatakan, "Wahai bibiku, saya mendengar bahwa kakiku ini akan dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Saya ingin menyelamatkan diriku." Maimunah mengatakan, "Lakukan, itu yang paling tepat." Dia pun memanggil sekretarisnya dan mengatakan, "Bagikan duit 6.000 dinar ini ke seluruh penduduk kota." dihabiskan dalam semalam. Pengorbanan yang tinggi. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segalanya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah kecintaan dengan syariat dan perintahnya. Makanya ketika kita sering mendengar keutamaan dari puasa, man shoma ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap kepada Allah pahalanya, Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang lalu. Kadang para khatib-khatib kultum hanya terjebak pada ujungnya saja, diampuni dosa-dosanya. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana mendapatkan keutamaan itu caranya. Apakah hanya sekedar puasa atau puasa yang dimotori oleh keimanan? Keimanan adalah kecintaan yang hanya kepada Allah dan Rasulnya. Jika kecintaan ini ada, puasa yang kita jalani sebulan, nikmat rasanya, Pak. Indah rasanya. Kesulitan, haus, segala macam permasalahan, itu jadi ringan. Tapi giliran motornya ini tidak ada, maka dia melakukan semua ibadah itu atas dasar ngetren, Pak. Atas dasar ngetren. Ibarat sebuah elektronik. Ketika elektronik itu pertama kali nongol, mahalnya luar biasa, Pak. Mahal sedikit. Tapi kalau sudah lewat, mau jual sakit hati, Pak. Sudah enggak ada lagi masjid, sepi lagi. Puasanya cuma karena ngetren, momen, enggak enak. Lepas dari itu alasannya standar. Saya kan bekerja berapa? Enggak ada dorongan. Kita bayangkan dorongan kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW cukup tinggi. Puasa pertama kali disyariatkan oleh Allah pada tahun kedua setelah Rasulullah SAW hijrah. Puasa pertama kali dalam sejarah umat Islam. Bayangan, puasa pertama kali di situ, di pertengahan puasa disyariatkan perang Badar Kubra, perang Badar terhebat dalam pandangan Islam. Dengan perbandingan kemampuan perang yang sangat tidak sebanding, 10% doang, Pak, kemampuan umat Islam dibanding kemampuan orang kafir. Mereka menyiapkan tentara 3.000 tentara, Rasulullah cuma punya 300. Mereka hanya punya iman. Kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW, kecintaan mereka terhadap syariat Islam cukup tinggi. Mereka korbankan puasa di siang bolong, padahal sahurnya cuma kurma dan air putih. Buka puasanya kurma dengan air putih. Kita sahurnya sepiring, semeja, ngeluhnya semeja, Pak. Bukanya juga begitu, bukan kurma saja, lontong, kolek, macam-macam. Sudah waktunya terawih, imamnya, masjidnya, takmirnya yang disalahin. Mendasar masjid ya, komat cepat amat, komat itu entar aja, kan masih kenyang. Yang disalahin masjidnya. Subhanallah. Kita kayak kerupuk kampung ini, kita ini. Cepat lembek dengan berbagai macam problem, permasalahan. Karena kecintaan kita dengan Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kecintaan kita dengan syariat Islam, ini masih perlu banyak ditingkatkan saya dan diri kita semuanya. Yang kedua, kecintaan kepada seseorang itu tidak lain dasarnya hanya karena cinta kepada Allah pula. Kita cinta kita kepada orang pun karena ada tendensi. Ya karena ini, karena nyari, bukan karena ikhlas, karena Allah. ketika terjadi hijrah orang muhajir penduduk Makkah hijrah ke kota Madinah, kemudian Rasulullah menyatukan mereka jadi satu, menjadi satu saudara, apa yang terjadi Pak? Mereka keluarga ditinggal, bisnis ditinggal, rumah ditinggal, semua ditinggal yang ada di kota Makkah menuju tempat baru, nol, kosong, gak punya apa-apa. Penduduk Madinah mengatakan kepada sahabat yang dari kota Makkah, jika kamu berkenan, ambil separuh dari hartaku, ambil separuh dari bisnisku, atau silahkan kamu pilih mana rumah dan bisnis saya yang kamu sukai, silahkan kamu ambil. Persaudaraan yang luar biasa. Walaupun sahabat yang tinggal di kota Makkah atau kaum muhajir bukan kaum yang aji mumpung Pak. Mereka mengatakan dullani ala suq, terima kasih, tunjukin saya pasarnya mana, saya mau dagang aja di situ. Ini luar biasa. Yang ketiga saya singkat, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk kembali kepada, untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Di antara wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dunia, beliau berceramah di hadapan para sahabatnya, yang dikatakan oleh sebagian sahabat mengatakan, ini saya terakhir kali melihat Rasulullah di atas mimbar. Beliau mengatakan, wala tarji'unna ba'di dullala yasribu riqama ba'dikum ba'da, janganlah kalian wahai umatku kembali kepada kesesatan setelah kalian ini mendapatkan cahaya keimanan. Kalian menumpahkan darah padahal itu adalah darah-darah saudara kalian sendiri. Sehingga kita pun diajari oleh Allah untuk selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau jadikan hati-hati kita ini berpaling setelah engkau memberikan keimanan kepadaku. Ada seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau seorang alim, seorang ahli fikih, seorang ahli hadis, sampai dikatakan oleh para ulama, jika Sufyan sudah mengeluarkan sebuah hukum dari Al-Quran dan hadis, fahuwa thawrun fil mas'alah, ibarat sebuah harimau yang sudah mengaung. Gak ada yang lain membantah, gak ada yang lain. Gak saking kuatnya argumentasi Sufyan Ats-Tsauri. Setiap malam Sufyan Ats-Tsauri menangis dan meneteskan air mata setiap malam. Ditanya oleh salah satu muridnya, ya Sufyan, ataki min ma'asillah, ya Sufyan, apakah engkau menangis karena kemaksiatan kepada Allah? Sufyan menjawab, bukan. Walakin akhafu an usrabal iman min qalbi inda mauti, tapi saya takut sekali jangan-jangan imanku ini dicabut oleh Allah ketika akhir kehidupanku nanti. Ketakutan yang tinggi, jangan-jangan mereka dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Ketakutan mereka ini mendorong mereka untuk melakukan amal saleh. Seperti pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengomentari firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun", yaitu orang-orang yang terhadap azab Allah itu mereka sangat berhati-hati, sangat takut terhadap azab Allah, sehingga mereka berhati-hati. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa mereka ini? Siapa orang yang takut itu? Ahumul ladina yabnun wa yasriquna wa yashrabuna al-khamra, apakah mereka-mereka itu orang yang berbuat zina? Apakah mereka itu orang-orang yang minum minuman keras, narkoba? atau orang-orang yang mencuri ataupun korupsi? Rasulullah menjawab, bukan. Mereka ini adalah orang-orang yang puasa, sholat, sedekah, zakat, tapi mereka takut jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka-mereka inilah orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Inilah tiga perkara yang jika ada pada diri salah seorang di antara kita, Allah akan memberikan pada hati kita semuanya manisnya iman, indahnya hidup dalam naungan Islam, indahnya hidup di dalam syariat Islam. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul da'if wa fi kullin khair ista'in billahi wa la ta'jazan. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Semuanya pun itu baik. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan jadi orang yang letoy, kata Rasulullah SAW. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraktuhu wa idza taqarraba 'abdi bin nawafili kuntu uhibbuhu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan kepada dia, maka aku pun akan mencintai dirinya. Dan jika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang disunnahkan, maka aku pun selalu mencintai dia. Kalau sama pala Rasulullah SAW. Inilah bahwa kunci untuk mendapatkan manisnya iman, kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita tumbuhkan keimanan kepada Allah, kita tumbuhkan amalan saleh, kita hadiri majlis-majlis ta'lim, kita jauhi dari diri kita kemaksiatan-kemaksiatan, karena kemaksiatan itu tidak lain akan membuahkan hati yang gelap. Hati yang gelap akan menjadikan pelakunya itu jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah, a'astaghfirta lahum am lan tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum. Kamu mau minta ampun kepada Allah untuk dia, mau kamu nasihati model apa, ya tetap aja dia susah bang. Maksiat, semua ini faktornya kemaksiatan. Sehingga solusinya kebalikan. Kita jauhi kemaksiatan, kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita akan mendapati indahnya kehidupan ini di dalam keseharian kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat saya sendiri. Ada beberapa pertanyaan. Para sahabat begitu mencintai Allah dan Rasulnya, mungkin karena mereka melihat langsung Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita bisa mencintai Allah dan Rasulullah seperti mencintai para sahabat? Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya bahwa nanti akan datang suatu kaum di mana keimanan mereka itu jauh lebih baik daripada yang lain. Sahabat bertanya, lebih baik dari kita ya Rasulullah? Iya, lebih baik dari kalian. Kenapa ya Rasulullah? Kalian melihat aku, mereka tidak melihat aku. Tetapi tidak semua orang yang melihat Rasulullah di Madinah itu beriman, Pak. Di Madinah itu ada tiga kelompok. Pertama, orang kafir yang hidup di kota Madinah, yang disebut dengan istilah kafir ini. Orang kafir yang hidup di negara Islam dengan penuh rasa aman, gak diusik-usik karena mereka gak ngusik-usik orang Islam. Ini kafir dini namanya. Di Madinah ada. Kelompok yang kedua, CS-nya Abdullah bin Ubay bin Salul, kelompok munafik abal-abal, Pak. ini apa-apa ini? Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ini kelompok abal-abal kok didiamin? Rasulullah menjawab, iya, saya tahu. Jika saya bunuh, orang-orang kafir akan mengatakan Muhammad membunuh temannya sendiri. Lihat Pak, sebuah strategi dakwah dari Rasulullah SAW. Ini kelompok munafik. Sok tampil baik di depan orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika dia kembali, kata Allah, kepada setan-setannya, dia mengatakan, kita ini CS-an sama kamu kok, sama mereka cuma ngeledek aja. Muka dua, ada bos saya sayang, gak ada bos saya baca koran. Ini yang terjadi, Pak. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Sehingga seolah gimana dengan kondisi kita yang tidak melihat Rasulullah, yang mencintai Rasulullah dengan mempelajari Islam dengan cara yang baik. Ini yang tidak bisa dipungkiri. Kita mengucapkan syahadat, apa konsekuensi dari syahadat kita? Kita setiap hari sholat, tahu Pak tata cara sholat Pak? Piala Eropa yang ikut klub mana aja Pak? Apa Pak? Yang menang piala Eropa siapa? Apa Pak? Rukun sholat apa Pak? Coba sebutin Pak. Ini musibah kan? Musibah ini. Suruh nyebutin pemain bola apa? Suruh nyebutin rukun sholat gak bisa. Ini yang harus kita koreksi pada diri kita masing-masing. Gak ada yang bisa disalahkan. Kita menyalahkan diri kita masing-masing. Ini kelemahan kita, kekurangan kita. Kemudian setelah itu kita kalau berdoa pakai tangan tinggi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kasih di dunia ini baik, di akhirat baik, tapi tata cara sholat enggak ngerti. Kan lucu, nah. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, Rasulullah SAW tidak mencontohkan sholat tarawih tiap hari di masjid dan baru dihidupkan pada zaman Umar bin Khattab. Mohon dijelaskan periwayatan Umar dan menghidupkan tarawih di masjid itu karena tulisannya dokter dijadikan hujjah bagi ahli dalam nabiya. Jadi cerita salat tarawih ketika pertama kali disyariatkan oleh Rasulullah SAW, disyariatkan dalam Islam oleh Rasulullah, dilakukan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah selama 3 hari atau 4 hari, kata yang rawi meriwayatkan hadis. Hari pertama tidak banyak yang sholat karena belum tahu, yang tahu belum banyak. Hari kedua agak banyak. Ini kebalik ini Pak. Ini kebalik. Ketukar pokoknya. Hari kedua agak banyak Pak. Hari ketiga banyak. Hari keempat membeludak. Penuh masjid. Gak nampung. Ditunggui Rasulullah gak nongol-nongol. Sampai mentuk-mentuk. Kalau kita kan gak Pak. Nunggu sebentar gak datang pulang. Ditunggu sampai ngantuk-ngantuk sampai subuh. Itu sahabat nunggu tetap di dalam masjid. Salat subuh baru Rasulullah nongol. Sahabat nanya, yang lain gak berani protes. Satu nongol nanya, ya Rasulullah, para sahabat ini semua nunggu engkau dari semalam untuk salat tarawih. Apa jawaban Rasulullah? Saya tidak keluar tadi malam, saya takut Allah mewajibkan salat tarawih bagi kamu nanti. Jadi kasih sayangnya Rasulullah buat umat. Ini berandai-andai. Seandainya hari keempat Rasulullah keluar, hari kelima apa yang terjadi Pak? Dengan jamaahnya. Hari keenam, ketujuh, apa yang terjadi dengan jamaah itu? Bisa jadi Allah mewajibkan nanti salat tarawih. Tapi Rasulullah gak mau. Tidak. Saya takut salat tarawih ini wajib nanti. Diwajibkan oleh Allah kepada kamu dan kalian gak bakal mampu. Benar. Benar. Udah nyari berapa rakaat yang dibaca surat Al-Ikhlas doang yang ujung-ujungnya. Akhirnya Rasulullah sholat sendiri di rumahnya. Sehingga sholat tarawih banyak diceritakan oleh Aisyah. Ini berlalu sampai kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar tetap menjalankan cara seperti ini. Umar ketika berjalan, Umar itu sering melakukan sidang di malam hari. Suatu malam dia berjalan bersama Abu Tamim Ad-Dari, seorang sahabat mulia. Di situ beliau melihat banyak orang sholat, banyak sekali sholat tapi sendiri-sendiri. Umar mengatakan, seandainya kita kembalikan mereka ini seperti masa Rasulullah SAW sholat tarawih pertama kali dulu, sangat indah pemandangannya. Wahai Abu Tamim, kamu yang jadi imam mulai besok ya. Ini ceritanya. Umar tidak melakukan hal yang baru, tapi Umar menghidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW itu. Kenapa? Ya wajar, di zaman Rasulullah dihentikan karena beliau takut ada perubahan hukum. Dan sejenis ini banyak di dalam Islam. Seperti masalah siwak, Rasulullah tidak menyuruh terang-terangan sahabat untuk menggunakan siwak. Kata Rasulullah, kalau saya suruh kamu menggunakan siwak, siwak jadi wajib loh nanti, kamu berat. Haji, Rasulullah mengatakan haji sekali saja cukup. Kenapa ya Rasulullah, kami bisa haji? Nanti kalau saya suruh jadi wajib, kamu gak bisa loh. Yang punya duit aja selalu alasannya gak siap. Banyak sejenis rahmat Allah, rahmat, maaf, kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Ketika Umar tiba di masanya, beliau pengen menghidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW itu dalam sholat berjamaah. Kenapa? Karena mata wahyu sudah tutup. Dengan meninggalnya Rasulullah, tutup dan selesai. Sudah disempurnakan oleh Allah hukum. Dan kewajiban mereka menghidupkan kembali. Dan ini awal cerita sholat tarawih berjamaah itu. Banyak manusia yang merasa nyaman, nikmat, giat, bahkan bangga melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Dapatkah hal tersebut disebut manisnya iman? Nikmat melakukan sesuatu itu tergantung dengan keyakinan, Pak. Dengan semua muaranya itu adalah keyakinan seseorang. Terlepas keyakinan dia itu benar, terlepas keyakinan seseorang itu salah, dia akan menikmati kok. Pelaku kemaksiatan seperti yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam menafsirkan surat An-Nas, "Yuwaswisu fi sudurin nas," setan itu menggoda di dada manusia, bukan di hati manusia. Kenapa? Karena maksudnya setan itu di dada. Ketika manusia pengen tahu, dibuka pintu, maka timbullah keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Ketika timbul keinginan melakukan kemaksiatan, lahirlah azab. Dorongan yang kuat melakukan kemaksiatan, ketika dorongan kuat, timbullah syahwat. Ketika timbul syahwat dan dipenuhi, maka kemaksiatan itu dilakukan dengan enjoy, Pak, nikmat orang melakukan maksiat. Maksiat ini, kata orang, kayak merasa gak dosa aja. Iya. Kalau dia merasa berdosa, kalau dosa berjendol, gak akan berdosa. Jadi tergantung apa yang ada dalam hatinya. Ketika dorongan seseorang yang ada dalam hatinya itu hanya Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan melakukan sesuatu di luar apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jika dia melakukan sesuatu yang digariskan oleh di luar sesuatu yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun dia menikmati itu, pertanyaan sederhana, minta pahalanya dari mana? Ya Allah nggak nyuruh, Rasulullah tidak nyuruh. Kita merasa nyaman. Ibarat kita karyawan, bapak-bapak bekerja tidak sesuai dengan job list yang ditetapkan oleh perusahaan, ujung-ujung di awal bulan mengatakan kepada bosnya, Pak, ini pekerjaan saya. Bos Anda melihat, apa ini? Apaan nih? Menurut hemat saya, itu kan bagus, Pak. Apakah bosnya akan mengatakan akan mau hebat? Ditendang, Pak, dari kantornya, Pak. Emang punya nenek lo apa nih perusahaan? Rasanya begitu. Sekarang kita ini minta pahala dari Allah, pengen dapat kebaikan dunia akhirat, berarti melakukan sesuatu itu adalah sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya gariskan, baru Allah itu ngasih. Nah, kalau melakukan sesuatu di luar garis yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, pahalanya minta sama siapa? Siapa yang mau ngasih pahala? Afala unabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahtabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam surat Al-Kahfi. Maukah kalian semuanya, kata Allah, saya tunjuki orang-orang yang rugi, alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, di mana mereka dalam kehidupan dunia itu nyasar, maka sampai ke tujuannya. Wa yahtabuna annahum yuhsinuna sun'a. Udah nyasar, pede lagi menganggap dirinya sudah baik. Ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi di ayat-ayat yang terakhir. Ya terlepas, kadang orang nyasar juga pede, enjoy aja. Nyesalnya kan ujung-ujungnya. Ya inilah iman. Pentingnya rukun iman. Keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Allah yang cukup tinggi mendorong kita ini untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya pulang. Saat Rasulullah pulang dari perang, disambut oleh kaumnya dengan salawat bersama-sama. Bagaimana dengan kaumnya sekarang yang melakukan salawat bersama-sama? Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pulang dari perang itu disambut dengan salawat sama-sama. Adapun riwayat yang banyak diceritakan bahwa Rasulullah ketika sampai ke kota Madinah pada waktu hijrah, kemudian penduduk Madinah, anak-anak kecil atau perempuan-perempuannya itu membacakan bait syair Tala'al Badr 'alaina min fiyan. Badar matahari bulan itu telah nampak di kita. Min saninya til wada', dari pinggiran daerah wada'. Ini riwayat-riwayat ini riwayat sangat lemah dari sudut pandang keilmuan hadis. Tapi kalau anak-anak kecil yang naik-naik ke pohon, perempuan-perempuan yang bersiul-siul, iya. Tapi kalau mengucapkan Tala'al Badru 'alaina, silakan Bapak buka di buku-buku sirah yang bisa dipertanggungjawabkan isinya, yang bestseller itu punyanya Mubarak Furi, silakan Bapak baca di situ. Itu riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Adapun membaca salawat sendiri itu disyariatkan, Pak, dalam semua kondisi. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 40 poin kesempatan yang disyariatkan dan disunnahkan bagi umat Islam untuk selalu membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyatakan ciri-ciri doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa yang didahului dengan menyebut nama-nama Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disunnahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah di pagi hari ketika kita pergi kerja, sambil di jalan membaca salawat kepada Rasulullah sebanyak 10 kali. Ini disyariatkan. Bukan salawat nariyah loh ya. Tapi salawat ya kayak kita membaca salawat di dalam tasyahud akhir di dalam salat itu. Sore hari kita pulang dari kantor, disunnahkan pula untuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 10 kali. Jadi capek itu diiringi dengan bacaan doa, zikir pagi, zikir sore, indah Pak. Hati kita tenteram dengan problem permasalahan di kantor, dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Kalau tidak, udah stres bicara, sholat ugah-ugahan, akhirnya sepion digolek, digoyang sedikit, kebun binatang keluar, Pak. Kan gitu. Kemudian pertanyaan terakhir, mau terawih namun sudah ketinggalan atau nggak paham saya tulisannya nggak paham. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.